Dengarlah tuan satu cerita, cerita dongeng orang-orang tua. Kisah Tuk Nujum yang terus mata, bukannya betul semuanya auta. Kisahnya kunun dibringin rendang, rihal Tuk Nujum yang dah terbilang. Telek menelek semua tembelang, ahli Nujum Pak Belalang. Wahai Nujum Pak begitu hatinya jujur, kian lama kian masyhur, hingga Sultan sangat percaya, akhirnya jadi menantu raja. Tuan satu cerita, cerita dongeng orang-orang tua. Kisah Tuk Nujum yang terus mata, bukannya betul semuanya auta. Kisahnya kunun dibringin rindang, rihal Tuk Nujum yang dah terbilang. Telek menelek semua temberang, ahli Nujum Pak Belalang. Wahai Nujum Pak Belalang, Nujum serendang-jarang. Wahai Nujum Pak Belalang, langit-langit sang ditilik parang. Oh, walau begitu hatinya jujur, kian lama kian masyhur, hingga Sultan sangat percaya, akhirnya jadi menantu.